Matius paos pitulas. Sesampune meletan nem rahine, ide yang Yesus raris lunga mungah ke gununge sane tegeh, keiring antuk dane Petrus, dane Yakobus miwah dane Yohanes semeton danene. Irika ide wantah keiring antuk sisian idane tetiga punika. Rikala para sisian idane ngeneng-neng ide, raris megentos wabawan idane. Perain idane mesunaran kadisurya, tur busanan idane petak dumilah. Raris kandenang dane Nabi Musa miwah Nabi Elia, sedekan mebebaosan ngiring ide. Dane Petrus raris matur ring ide yang Yesus sapuniki. Inggih guru, kalintang ulangun titiang ngiring guru iriki. Yen guru ledang, titiang jaga ngwangun pondok tetiga. Sane abungkul buat guru, sane abungkul buat Nabi Musa, miwah sane malih abungkul buat Nabi Elia. Durung puput dane mebaos, tan prarapan jak wenten mege petak dumilah, mayungin ide dane sarang sami. Tur saking tengah megane punike, wenten sabdo sane asapuniki. Ne putran ulun, ane sayang muah ledangin ulun. Giring je sepewucanan idane. Wau paro sisiane miragi sabda punike, dane raris mekakeb antu ajrih danene. Ide yang Yesus raris maranin, tur ngusud dane sarwi ngandike. Bangun, ade je takut. Wau dane metangi, tan wenten siro malih kan tenang dane, sejawining ide yang Yesus ngerage. Rikala ide tedun saking duur gununge, ide miteketin para sisian idane punike, sapuniki pangendikan idane. Edo pesan cening nyeritayang teken nyen juo, paundukane ane subuh tinggalin cening ibusan. Paundukane entu, mare dari tuturang cening, yen sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, subuh ketangiang uli di pantaran anake mati. Para sisian idane sane tetiga punike raris matur pitaken. Napi awinanipun para guru agamane maosang, mungguing Nabi Elia jaga rauh rinan. Pesaur ide yang Yesus. Nabi Elia mulo rauh malunan, tur bakal nyediang seluwering paundukan. Guru nuturin cening, sujatine Nabi Elia subuh rauh, nanging anake tusing nawang dani. Entu krane anake nampi dani nganggo sekite karepne. Akitu masih sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, bakal kesengsarain ban anake entu. Dawag punike, wau sisian idane pada resep, mungguing Nabi Elia sane bawa sang idai wau punike, inggih punike dane Yohanes penglukat. Ritat kalau ide yang Yesus sareng pada sisian idane tetiga, mewali kegenah anak-anak punike, raris wenten satungiling anak, rauh nangkilin ide sambilangipun nyumbah, matur asa puniki. Duh guru, suwecanin je pianak didiange. Ipun sakit ayan, durat pisan metanan, sering pisan ipun labuh ring genine, miwah mecelempung ke doyane. Ipun sampun bakdo titiang ring paro sisio druene, nanging tan presida antuke nyegerang. Ide yang Yesus raris ngandike. Anak ane tusing percaya, tur ane kesliweg pepinah nih. Buin abun apoke mekelone tiang lakar barang-barang teken jerone. Muah buin ma kepidanke tiang patut sabar teken jerone. Ajak je anake cerik entumai. Ide raris merintah setane punike mangde medal. Dawak punike taler, setane punike medal. Tur anake alit permangkin seger oger. Sesampune mepalasan saking anake akeh punike, para sisian idane, raris pada rauh tangkil ring ide, tur matur pitaken asapuniki. Napi awinanipun, titiang nenten meresidayang nundung setane punike. Raris ide ngandike. Sewireh cening tunan percaya, guru nuturin cening, sujatine yan cening ngelah kepercayaan megede amun batun godemi pedas cening ngidayang merentahang gunungi ene mekisit je ulidini kemu pedas ia bakal mekisit buena buat cening tusing ade paundukan ane tuarok kesidan soroh setan-setane ene tusing side ban ngadang sejabaning aji pengastawa lan mepuase. Ritat kalo ide yang Yesus keiring antuk para sisian idane, wenten ringu wengkon Galilea, ide mebawa sering para sisian idane sapuniki. Sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase, bakal keserahang sig manusane anelakar nyedayang ide. Nanging, didinane ane kaping telu, ide bakal ketangiang turbuin nyeneng. Paindikane punika ngawinang para sisiane pada sedih. Ditatkala ide yang Yesus rauh ring kota Kapernaum, keiring antuk para sisian idane, raris juru duduk urunan periangan agunge, ngrauh hendane Petrus tur mebaos asapuniki. Punapi gurun jerone tan jago naur urunan periangan agunge? Pesaur dane Petrus, inggih janten jago naur. Wau dane Petrus ngeranjing ngejeruang. Ida yang Yesus ngeriinin ngandi kering dane. Antuk pitaken asapuniki. Simon, ken-ken yen manut pepinah ceninge. Uli dije paro ratune digumine ene nuduk pajeg. Uli rakyat ne, apo uli bangsolenan. Atur dane Petrus, sampun janten saking bangsa lian. Pengandikan ide yang Yesus, yen ketu rakyate ene pedas bebas. Nanging, apa ngeedo irago ning rana yang santul keneh anaki entu, jani kemu ceningu mancing didanuni. Jemak bene ane si malu ngamain pancinge, enggangang bungutne, wireh ditu cening bakal nepukin pipis, jemak je pipisi entu, laut anggon mayah urunane buat guru, muah buat cening.